Panji-panji putih-putih berkibar setengah tiang. Burung-burung merpati menebarkan melati. Lampu suci dinyalakan dalam tua berdoa. Wayang kayon diletakkan, lakon mulai dilakukan. Rahasia dibeberkan, peristiwa dijelaskan. Bayangan dihidupi, cermin hati dibagi. Oh, oh, alam semesta menerima perlakuan sia-sia. Diracun jalan nafasnya, diperkosa kesuburannya. Dijawab tanya, tanya.